Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, para pendengar Radio Muslim Yogyakarta dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan kali ini insyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak yang saat ini memasuki silsilah nomor 53 mengangkat tema anak dan membaca. Ya, anak dan membaca. Membaca adalah salah satu aktivitas yang amat disayangkan, sering diabaikan oleh banyak kaum muslimin di zaman kita ini, sehingga tidak jarang di antara kaum muslimin yang mereka ini tidak punya buku di rumahnya. Kalaupun ada bacaan di rumahnya, paling-paling koran, yeah, atau majalah, atau komik, nah, paling-paling itu yang ada di rumahnya. Toh kalaupun dia membaca, yang dibaca adalah bacaan-bacaan seperti itu. Akan tetapi buku agama, ya, buku agama, yakni buku-buku yang di dalamnya dipelajari atau mengkaji tentang agama Islam, itu amat jarang di rumah-rumah kaum muslimin. Itu berbicara tentang kaum muslimin yang dewasa. Bagaimana kalau kita berbicara tentang anak-anak saat ini? Mereka lebih suka untuk main game dibandingkan disuruh untuk membaca. Mereka lebih suka untuk bermain PS dibandingkan disuruh untuk membaca. Inilah kenyataan yang ada. Padahal kita sebagai umat Islam memiliki panduan Al-Quran. Dan Al-Quran ayat yang pertama kali turun apa? Iqra. Ayat yang pertama kali turun dari Al-Quran adalah Iqra. Iqra itu artinya apa? Bacalah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat yang pertama kali bunyinya Iqra atau bacalah, itu menunjukkan bahwasannya membaca itulah sesuatu yang sangat penting. Yeah. Membaca adalah sesuatu yang sangat penting. Bagaimana tidak penting? Yeah. Bagaimana tidak penting? Sedangkan membaca adalah merupakan jendela ilmu. Ya. Ketika seorang mendapatkan atau memiliki kemampuan untuk membaca, maka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan bisa mendapatkan ilmu yang banyak. Ibu-ibu suaranya jelas? Ibu-ibu suaranya jelas? Jelas ya? Ya. Jadi, bagaimana seorang akan bisa mendapatkan ilmu seandainya dia jarang membaca? Ya. Kita bukan seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang langsung mendapatkan ilmu dari Allah Azza wa Jal, didikte ilmunya oleh Allah Azza wa Jal melalui malaikat Jibril. Ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tanpa membaca, beliau bisa mendapatkan ilmu yang sempurna. Beda dengan kita. Seandainya kita tidak bisa membaca atau bisa membaca tapi malas untuk membaca, seandainya kita katakan bahwasannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mendapatkan ilmu tanpa harus membaca, maka kita sebagai umatnya berbeda. Karena kita umat Islam, ya, kita ini tidak bisa untuk mendapatkan ilmu, sulit untuk mendapatkan ilmu tanpa membaca. Makanya kita dapatkan bahwa ayat yang pertama kali turun di dalam Al-Quran adalah Iqra, yaitu perintah untuk membaca. Ya. Amat disayangkan sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahwa banyak di antara kaum muslimin yang mereka kurang memperhatikan budaya membaca. Di satu sisi kita temukan bahwa justru orang-orang non-muslim, ya, terutama kayak misalnya orang-orang Jepang dan yang semisalnya, mereka justru gemar sekali membaca. Makanya sebagaimana yang pernah datang ke Jepang, mereka bercerita bahwa jarang orang Jepang itu kalau ngantri atau nunggu di stasiun, nunggu di terminal, jarang di antara mereka itu yang bengong. Rata-rata mereka dari rumah sudah bawa apa? Sudah bawa buku. Ya, sudah bawa buku untuk dibaca bukunya itu. Sambil nunggu bis datang, sambil nunggu kereta datang, mereka membaca. Atau di kereta atau di dalam bis, di tengah-tengah perjalanan ke tempat yang ingin mereka tuju, mereka membaca. Nah sekarang coba saya tanya, kalau di Indonesia ini, dari sekian ratus orang yang nunggu di stasiun atau yang nunggu di terminal bis, dari sekian ratus orang kira-kira yang memanfaatkan waktunya untuk membaca berapa orang? Berapa? 200? Atau 50 orang? Dari 100 ada nggak 50? Nggak ada. Paling kalaupun ada, ya, 1-2 orang. Ya. Kalaupun ada hanya 1-2 orang saja, subhanallah. Ya. Padahal penduduk Indonesia mayoritas muslim apa non-muslim? Muslim. Padahal penduduk Indonesia mayoritas muslim. Kenapa bisa seperti ini kejadiannya? Makanya pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema anak dan membaca. Ya. Bahwa ternyata membaca itu manfaatnya banyak sekali. Membaca itu ibaratkan sumur ilmu yang tidak pernah kering. Ya. Sumur yang selalu mengeluarkan sumber airnya. Entah itu di musim kemarau ataupun di musim hujan. Ya. Jadi membaca itu ibarat sumur yang tidak pernah kering. Semakin banyak membaca, maka ilmu yang bisa kita ambil akan semakin banyak. Ya. Wawasan kita akan semakin bertambah, ilmu pengetahuan kita akan semakin bertambah, dan kita juga akan semakin bisa mengambil pengalaman dari orang lain. Dan juga berdasarkan sebuah penelitian, bahwa bacaan seseorang itu akan mempengaruhi kualitas pribadinya. Jadi semakin bacaannya bagus, kualitas pribadinya pun akan semakin bagus. Berarti sebaliknya, Semakin jelek bacaannya, maka kualitasnya pun akan semakin apa? Akan semakin jelek. Ya. Makanya kita perhatikan, ya. Orang-orang atau komunitas yang di situ rajin membaca dan yang dibaca adalah bagus, maka kita akan dapatkan bahwa komunitas itu kualitasnya bagus juga. Dan juga ditemukan, ya, ditemukan dalam sebuah riset bahwa orang yang rajin membaca nanti di masa tuanya, ya, kerusakan jaringan otaknya itu lebih minim. Atau boleh kita katakan lebih kecil kesempatan untuk pikunnya. Ya. Sekarang kita dapatkan kan, ya memang yang namanya orang sudah sepuh itu kan biasanya memang nopo pikun. Tapi coba perhatikan, ada nggak orang yang sampai meninggalnya usianya sudah sepuh nggak pikun? Wonten apa mboten? Wonten. Dan kalau kita lihat sejarahnya para ulama kita, ya, mulai dari zaman sahabat Nabi SAW, kemudian para ulama Islam, sekali berimam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, kita dapatkan ternyata mereka sampai usia yang lanjut otaknya itu tetap kinclong, ingatannya tetap apa? Tetap kuat. Dan bisa jadi setelah karunia atau kekuasaan dari Allah Azza wa Jalla yang menyebabkan otak mereka itu tetap kuat adalah karena mereka semasa mudanya dan sampai tuanya mereka tetap rajin membaca. Imam Syafi'i saja usia 7 tahun itu sudah hafal Al-Qur'an. Nah, kalau kita hafal Al-Qur'an usia berapa? Masya Allah, ya. Kalau Imam Syafi'i usia 7 tahun sudah hafal 30 juz. Kalau kita usia 7 tahun sudah hafal juz 30 huruf. Hah? Imam Syafi'i usia 7 tahun sudah hafal 30 juz. Kita usia 7 tahun juz 30 aja belum. Ya, juz 30 aja belum. Imam Syafi'i 30 juz sudah hafal. Ya. Dan ini tidak mungkin kalau misalnya dari kecilnya itu tidak dibiasakan untuk membaca. Makanya di sini saya sampaikan bahwa sejak usia dini anak-anak kita itu perlu untuk dilatih membaca. Walaupun anak kita belum kenal huruf. Loh kok bisa Ustaz? Gimana Ustaz? Anak usia batita. Kenapa batita? Bawah umur 3 tahun. Ya. Anak usia batita bawah umur 3 tahun. Kok disuruh untuk membaca? Gimana Ustaz? Belum kenal ABC. Apalagi ini Ibu Budi. Ya. Belum kenal. Bagaimana mungkin Ustaz dia dilatih membaca? Jadi maksud kami dari kecil itu dilatih membaca itu bukan berarti anak bayi disuruh untuk membaca. Bukan. Tapi maksud kami di sini adalah anak itu diperkenalkan dengan buku. Sejak kecil, sejak usia dini, anak itu sudah dikenalkan dengan buku. Mengenalkan buku kepada anak kecil itu gimana Ustadz? Apakah bantalnya itu kita kasih nopo? Buku yang ditumpuk-tumpuk, ya. Bukan itu maksudnya. Mengenalkan buku kepada anak kecil itu maksudnya adalah kita sebagai orang tua perlu untuk membiasakan membacakan buku kepada anak-anak kita sejak kecil. Ya. Contoh misalnya, ini biasanya yang telaten ini ibu-ibu nih biasanya. Ya kadang-kadang bapak, ya. Ketika anak mau tidur, kita bukakan apa? Buku cerita. Ya. Ketika anak tidur, kita bukakan buku cerita. Kalau dulu mbah-mbah kita, biasanya cerita kancil, nyolong, timun. Kalau sekarang ya, masa sudah membaca buku yang banyak ceritanya kawit mien, kancil, nyolong, timun. Kalau kita ya sekarang mungkin ceritanya tentang sejarah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz, saya ini gak tahu Ustadz sejarahnya kehidupan Nabi SAW. Karena dulu ketika SD, guru saya itu mengajarkan sejarah Nabi SAW itu cuma sedikit. Nah sekarang bagaimana mungkin saya bisa menceritakan sejarah Nabi SAW dari awal sampai akhir? Lawong saya ini gak pernah belajar sejarah Nabi SAW. Jawabannya, alhamdulillah sekarang banyak buku. Sekarang banyak buku. Sejarah hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari awal sampai akhir banyak bukunya. Ya, jadi kita tidak perlu sulit-sulit, tinggal kita beli bukunya, kemudian sebelum anak-anak tidur kita bacakan saja. Ya, kita bacakan anak-anak untuk anak-anak kita halaman pertama hari ini. Nanti besok kita lanjutkan halaman yang kedua. Ya. Tentunya dengan cara-cara membaca yang menarik, ya. Jangan seperti mendikte. Kalau mendikte ya anaknya enggak suka nanti. Anaknya enggak suka, bosan nanti. Kita membaca dengan cara yang menarik, dengan mimik muka yang menghayati cerita kita. Mungkin juga dengan volume suara, nada suara yang kadang ditinggikan, kadang direndahkan. Nah, jadi yang seperti ini akan membuat anak terbiasa. Ya. Daripada malam-malam anak mau tidur main game, ya. Ketika mau tidur mainan HP, daripada seperti itu, dan katanya berdasarkan penelitian-penelitian yang kita baca di media-media, katanya justru kalau anak-anak itu sejak kecil, bahkan juga orang dewasa sebelum tidur, itu sudah megang HP terus, itu akan membuat tidurnya gak nyenyak. Ya, karena HP itu kan ada cahayanya. Jadi cahaya itulah kemudian akan mengganggu penglihatan anak. Sehingga nanti ketika tidurnya, dia akan tidak nyenyak tidurnya. Gelebak, gelebak, gelebak. Itu baru efek jangka pendeknya, efek jangka panjangnya bisa membuat pandangan mata itu cepat rusak. Makanya sekarang sering kita dapatkan anak-anak kecil sudah pakai nopo, sudah pakai kacamata. Ya. Makanya harus kita perhatikan. Daripada anak seperti itu, dia selalu megang HP, efek negatif yang lainnya, anak jadi sulit untuk berinteraksi dengan orang lain. Karena dia cuma asyik dengan HP-nya. Sebagian orang tua sekarang merasa bangga ketika anaknya sudah bisa buka HP ketika usia baru bawah umur 3 tahun. Anakku wis pinter untuk buka HP smartphone. Itu bukan sesuatu yang perlu dibanggakan, bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua yang kami hormati. Justru itu adalah sesuatu yang merupakan kemunduran. Ketika anak sibuk dengan sesuatu yang membuat dia terlalaikan dari interaksi dengan lingkungannya. Ya. Makanya subhanallah kita perhatikan anak-anak yang selalu membawa HP kemana-mana, usia dini sudah pegang HP, dia akan cenderung terkungkung pergaulannya. Sulit untuk berinteraksi dengan orang lain. Karena terlalu asyik dengan apa yang ada di tangannya. Makanya untuk mengganti itu semuanya, di antara caranya adalah kita sebagai orang tua berusaha untuk menyibukkan anak dengan sesuatu yang sifatnya positif. Sebelum tidur, orang tua bercerita kepada anaknya. Setiap hari kalau mampu, ketika tidak capek sekali, kita bacakan satu halaman sejarah Nabi SAW. Mulai dari lahir, ya, kemudian diasuh oleh siapa, kemudian ketika usia berapa didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian dibelah, nopo, dibelah perutnya, ya. Lalu bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dewasa, kemudian ketika jadi nabi, ketika mendakwahi kaumnya, dan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika wafat dan seterusnya, ya. Ketika setiap hari kita jelaskan itu kepada anak kita, setelah selesai sejarah kehidupan Nabi SAW, kita berpindah kepada sejarah para sahabatnya, sejarah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Selesai sejarah Abu Bakar, kita berpindah kepada sejarahnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu kita belajar sejarah Uthman. Setelah sejarah Uthman radhiyallahu anhu, sejarah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Setelah itu selesai para sahabat, istri-istri Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha, Hafsah radhiyallahu anha, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kenalkan nama-nama itu kepada anak-anak kita. Ya. Inilah kewajiban kita sebagai orang tua. Nah, berdasarkan apa yang disebutkan oleh para ahli, bahwa anak-anak yang sejak dini sudah terbiasa untuk dibacakan cerita oleh orang tuanya, dia bisa menguasai 4.000 sampai 12.000 kosakata baru dalam setahun. Allahu Akbar. Ya, sampai berapa? 4.000 sampai 12.000 kosakata baru. Bertambah terus setiap tahunnya. Makanya ini juga penting, ya. Buat orang tua yang kadang-kadang mengeluhkan anaknya ini sulit bicara. Ya, kadang-kadang kan yang namanya bicara, anak itu kan beda-beda, nggih. Beda-beda apanya? Kemampuannya. Kadang-kadang ada yang dari kecil sudah pinter, nyewiwis ngomong gitu. Ada yang sampai usia agak besar, sulit bicara. Nah, ini salah satu cara untuk menanganinya. Jadi anak ketika usia masih dini sudah kita bacakan buku-buku yang bermanfaat buat dia. Nah, kemudian ya, itu ketika anak masih kecil banget. Nah, ketika anak sudah mulai bisa membaca, katakanlah sudah usia 4 tahun ya, atau sudah usia 3 tahun setengah, atau bahkan ada anak-anak yang 3 tahun sudah bisa membaca, kalau anak sudah bisa baca sendiri, maka anak-anak ini mulai kita belikan buku-buku bacaan. Mulai kita belikan buku-buku bacaan. Nah, kalau buku bacaan buat anak, itu ya jangan buku-buku yang tulisannya cuma hitam kok. Nggak ada warna-warnanya. Karena anak-anak kayak gitu akan jenuh. Jangan anak-anak, orang tua saja pada jenuh. Kalau nggak percaya, coba. Tidak sedikit kan orang-orang yang membaca Al-Quran, baru dapat setengah halaman, sudah nopo? Kok tahu, Bu? Pengalaman gitu nggih. Sudah ngantuk, ya, sudah ngantuk. Bismillah. Ya. Apalagi anak-anak kecil, Makanya ketika kita akan membelikan buku untuk anak-anak kecil, kalau bisa kita carikan buku-buku yang ada gambar-gambarnya, ya. Tentunya dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah syariat. Ada warna-warnanya. Sehingga anak itu tertarik. Ya, sekarang alhamdulillah subhanallah ya, kita hidup di zaman yang Allah Subhanahu wa taala membuka sarana teknologi yang begitu banyak. Ya, majalah-majalah anak-anak sekarang banyak ya yang menarik, warna-warnanya menarik, kemudian tulisannya enggak terlalu kecil-kecil ya, mudah dibaca. Apalagi buku-buku cerita, oh masyaallah sekarang kisah-kisah Nabi SAW, kemudian kisah-kisah para sahabat, ya, kisah-kisah para tabiin, para ulama, ya, Imam Bukhari, Imam Muslim, sahabat Nabi SAW. Alhamdulillah sekarang banyak. Ya, ibu-ibu yang mungkin ada di dalam itu bisa melihat di mana di rak-rak yang ada di situ ada beberapa contoh buku-buku, ya, kisah-kisah buat anak yang di situ gambarnya full color. Jadi gambarnya itu full gitu loh. Sehingga anak itu tertarik untuk membaca. Ya. Maka inilah langkah berikutnya ketika panjenengan sudah punya anak. Anak ini sudah mulai bisa membaca. Belikan buku-buku yang bermanfaat buat anak. Ya. Kemudian kalau bisa kita buat perpustakaan di rumah kita. Gak tahu nih, ibu-ibu, bapak-bapak, para pendengar, pemirsa punya perpustakaan keluarga apa enggak ini? Ya. Ya mungkin kalau bapak perpustakaannya kumpulan koran gitu. Koran yang setiap harinya selalu datang, setelah itu dikilokan gitu. Kalau sudah numpuk. Ya. Perpustakaan keluarga. Isinya adalah buku-buku yang bermanfaat buat keluarga. Dan kalau bisa, Ya, kalau bisa perpustakaan keluarga ini jangan ditaruh di dalam bufet yang ditutup rapat. Anak malas bacanya, tinggi, sulit diambil bukunya. Kalau bisa diletakkan perpustakaan itu di tempat yang kira-kira mudah dijangkau oleh anak. Ya, sehingga anak ini setiap hari berinteraksi ngelihat buku gitu. Saya pernah ditanya oleh salah seorang orang tua, saya lupa ya, bapak atau ibu. Ustadz, gimana sih Ustadz caranya membuat anak kita ini rajin membaca? Bagaimana supaya anak kita ini suka baca? Ya saya tanya sama yang tanya itu, sama orang tua itu. Saya tanya, Pak atau Bu, panjenengan rajin baca enggak? Panjenengan suka baca enggak? Wah Ustadz, saya kan sibuk lah, alasan. Ya kalau misalnya orang tuanya itu malas membaca, masa pengen anaknya rajin membaca? Ya. Jadi anak itu akan mengikuti siapa? Orang tuanya. Kalau orang tuanya rajin membaca, insya Allah anaknya itu gak banyak disuruh, dia akan ngikut. Ya, kalau orang tuanya rajinnya nonton TV, anaknya kira-kira apa? Ya sama rajin nonton TV. Ya, cuman mungkin beda yang ditonton saja. Bismillah. Kalau ibu-ibu yang ditonton adalah, apa bu biasanya bu? Sinetron gitu nggih. Sampai nangis-nangis nonton sinetron ben nangis. Ya. Jadi kalau orang tua senengannya ibunya nonton sinetron, bapaknya nonton napa? Nonton bola nggih. Ya anaknya ya sukanya nonton film kartun kalau kayak gitu. Ya. Maka gimana kita pengen gimana kita bisa memiliki anak-anak yang rajin membaca sedangkan orang tuanya enggak pernah rajin membaca? Makanya letakkanlah buku-buku itu di tempat-tempat yang bisa dijangkau oleh anak kita. Ya. Jadi bahkan kalau perlu enggak cuma satu tempat. Ya, kalau perlu enggak cuma satu tempat, di kamar tidur ada rak untuk buku. Ya. Kemudian di ruang tamu ada rak untuk buku. Kemudian di ruang tengah ada rak untuk buku. Sehingga kemanapun anak pergi di dalam rumahnya itu akan nemu apa? Buku. Ya. Seperti yang kami lakukan di rumah sendiri seperti itu. Di kamar tidur ada rak buku, ya, di kamar depan ada rak buku, di ruang tamu ada rak buku, ya. Bahkan kadang-kadang di tempat makan pun ada buku di situ. Ya. Sehingga kemana-mana ketemunya buku. Mau enggak mau ya anak yang dilihat buku, yang dipegang buku. Nah, yang dipegang adalah buku. Bukan berarti anak ini enggak disediakan mainan, tetap disediakan. Anak tetap disediakan mainan. Akan tetapi jangan cuma mainan saja, ada buku-buku. Nah, makanya sering subhanallah tanpa kita suruh anak-anak itu, ya. Anak-anak itu tanpa kita suruh, tahu-tahu dia ngambil buku, buka. Walaupun awalnya mungkin yang masih kecil bukanya cuma ngelihat gambarnya tok, enggak apa-apa. Lawang dia belum bisa baca. Nanti tapi lihat nanti kakaknya. Ya. Kakaknya misalnya saya yang paling kecil usia 5 tahun, kakaknya ya sekitar 8 tahunan, kemudian kakaknya lagi sekitar hampir 11 tahunan atau 7 dan 10 atau sampai 11. Itu ketika kakaknya lagi lain lagi dia. Dia sudah bukan lagi lihat gambarnya tok, dia sudah mulai baca dikit-dikit. Nanti kakaknya lagi yang usia 11 tahun atau 10 tahun sudah mulai membaca lama gitu. Ya. Tapi ya resikonya ada, ibu-ibu yang kami hormati. Resikonya buku itu banyak yang berantakan. Oh, namanya juga anak baca. Ya. Ya di sini kita tetap mengajak anak untuk mengembalikan buku kepada tempatnya. Tapi yang namanya anak-anak ya, sudah berkali-kali diomong kayak gitu, kadang-kadang juga membiarkan buku itu berantakan. Nah kita sebagai orang tua yang perlu hatinya itu lebih luas lagi. Orang Jawa mengatakan ususe sing dawa, maksudnya gimana itu? Maksudnya yang sabar gitu loh, ya. Maksudnya yang sabar. Setiap hari ngerapikan buku, ngembalikan buku. Tapi subhanallah, insya Allah kita akan memetik buah manisnya, ya. Ketika anak dari kecil sudah terbiasa membaca dengan izin Allah azza wajal, nanti ketika dia dewasa kita akan menemukan bagaimana efek positif dari capeknya dulu kita mengatur buku, menata buku. Nanti kita akan lihat. Dan tentunya ketika kita berbicara tentang perpustakaan rumah, perpustakaan keluarga, tentunya kita perlu memikirkan koleksi buku-bukunya. Ya. Jadi kalau bisa, jadikan prioritas koleksi bukunya itu buku-buku agama. Ya. Bukan berarti nggak boleh beli buku umum, boleh-boleh saja. Ya, yang bermanfaat, teknologi, dan seterusnya, nggak apa-apa. Pertanian, perkebunan, perikanan, ya, majalah-majalah, nggak apa-apa. Ya, pengetahuan umum. Akan tetapi usahakan prioritasnya yang dipentingkan itu buku-buku agama. Ya, buku-buku agama kita sediakan di rumah. Kalau buat anak-anak, majalah-majalah Islam, ya, buku-buku cerita kisah-kisah Islam yang tadi saya sebutkan. Kemudian kalau untuk orang-orang dewasa, ya, buku-buku fikih, buku-buku akidah, buku-buku tauhid, ya, buku-buku tafsir. Nah, usah duitnya dari mana? Masya Allah, bisa beli cincin, nggak bisa beli buku. Nah, bisa beli gelang baru, nggak bisa beli buku. Setiap lebaran bisa beli baju baru, nggak bisa beli buku. Jadi kalau misalnya kita merasa keberatan, cobalah panjenengan itu mulai beli buku yang kecil-kecil. Ya, coba sekarang panjenengan, buku kan ada yang kecil-kecil, buku saku itu nggih, itu kan paling harganya berapa? Paling harganya 10.000. Coba sekarang 10.000, kalau panjenengan ke warung dapat apa? Beras, dapat beras 1 literan lah, ya, sekitar itulah. Ya, sekarang agak naik, ada agak turun gitu. Dapat beras 1 liter. Beras 1 liter dimakan sehari habis sama badan. Habis buat keluarga, bahkan mungkin kurang kalau keluarganya besar. Lah panjenengan beli 1 buku, 1 hari beli 1 buku. Apa habis bukunya? Ya enggak habis. Panjenengan sampai 10 tahun pun akan bertahan. Makanya para ulama kita dahulu sangat memperhatikan yang namanya mengumpulkan buku dan membacanya. Itu investasi yang sangat mahal. Sekedar cerita berbagi pengalaman, dulu ketika kami masih kuliah di Madinah, dapat beasiswa, alhamdulillah, selalu saya begitu awal bulan dapat beasiswa, selalu berusaha kami sisih-sisihkan, kami bagi-bagikan. Ya, kalau nggak salah saat itu kami bagi menjadi 3 atau 4, saya lupa. Ya. Jadi 1/3 saya kirimkan untuk keluarga, karena saat itu saya sudah nikah, untuk nafkah keluarga. Kemudian saya bagi 4. 1/4 saya gunakan untuk ngirim istri, ya, dan anak-anak di Indonesia. Kemudian 1/4 saya gunakan untuk makan di sana. Kemudian 1/4 saya sisihkan untuk nabung, ya, buat tabungan nanti kalau tamat dari Madinah, ya, mungkin butuh apa-apa. Dan yang 1/4 ini saya sisihkan untuk beli buku. Ya. Jadi selalu setiap bulan 1/4 sampai 1 tahun. 10 tahun kira-kira setiap bulannya saya nabung 1/4 dari beasiswa yang kami dapatkan. Hasilnya mana Ustaz? Itu di perpustakaan. Hasilnya bisa dilihat di perpustakaan di lantai 2. Jadi setiap bulannya menyisihkan untuk beli buku. Karena itu adalah merupakan investasi yang sangat berharga. Ya. Jadi kalaupun nanti saya sudah meninggal, insya Allah akan ada generasi berikutnya akan memanfaatkan buku-buku tersebut. Dan insya Allah saya berharap itu termasuk amal jariah yang akan terus mengalir pahalanya. Nah, ini sekedar contoh saja. Dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para pendengar, para pemirsa sekalian, bisa mencontoh. Ya, bisa mencontoh dengan berusaha untuk mengkoleksi buku-buku yang bermanfaat, kemudian juga dimanfaatkan untuk dibaca dan dipraktekkan isinya. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, monggo. Terima kasih Ustaz atas penyampaian materi yang semoga bermanfaat buat kita semua di kesempatan hari ini. Dan ada pertanyaan yang masuk dari pendengar Radio Insani di kesempatan hari ini. Ustaz, ini datangnya dari seorang ibu yang bertanya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kami sudah mengusahakan budaya membaca di rumah, banyak disediakan buku ataupun majalah Islam ataupun buku pengetahuan. Kami sebagai orang tua juga insya Allah sering membaca, tapi anak kami yang paling kecil kelas 5 tidak suka membaca, jadi berbeda dengan kakak-kakaknya. Mohon solusinya Ustaz, terima kasih. Iya, anak sudah disediakan fasilitas tapi tidak suka membaca, beda dengan kakaknya. Gini ya, yang namanya suka membaca itu bukan hanya mengandalkan gawan bayi. Ya, ada sebagian orang tua mengatakan ini adiknya beda dengan kakaknya. Kakaknya suka membaca, adiknya enggak. Ini namanya mengandalkan gawan bayi, bawaan bayi. Bahwa suka membaca itu bisa diusahakan. Ya. Suka membaca itu bisa dididik. Artinya anak ini bisa untuk dididik mau membaca itu bisa. Ya. Makanya para orang tua diharapkan tidak putus asa. Ya, tidak putus asa. Ya, dengan kondisi anaknya yang mungkin hari ini dia kelihatan kurang suka membaca. Maka apa yang saya sampaikan tadi di depan, mulai dari membacakan buku kepada anak, menyediakan segala sesuatu, orang tua mencontohi, dan tentunya harus diiringi dengan doa ya, tentunya ya, diiringi dengan doa, itu dilakukan. Ya, insya Allah Anda akan melihat perubahannya. Anda akan melihat perbedaannya ketika tingkat usaha Anda sudah ditingkatkan. Dengan izin Allah, maka kesenangan anak untuk membaca akan meningkat insya Allah. Ya, silakan. Ya, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat buat ibu yang bertanya. Kita lanjut Ustaz, berkenaan yang berikutnya Ustaz. Datangnya dari Umu Rizki di Bokerto yang bertanya, assalamualaikum Ustaz. Bagaimana saya menyekolahkan anak di sekolah yang terdapat sunnah, tapi sekolah tersebut tidak memiliki ijazah nasional. Tidak ada bahasa Inggris, tetapi anak tersebut hafalannya bagus Ustaz, hampir satu juz dia menghafalnya. Padahal masih kelas 1 MI. Apakah harus dipindahkan ke sekolah umum yang di situ terdapat banyak hal yang tidak disunahkan? Sementara suami ana taunya adalah ijazah. Suami ana berbeda pemahaman. Mohon saran Ustaz, jazakallah. Tadi suaranya kurang jelas ya, karena memang tidak ada suara luar di sini. Tapi saya berusaha untuk menangkap isi dari pertanyaannya, bahwa ada sebagian orang tua yang mengeluhkan anaknya sekolah di sekolah setingkat SD, akan tapi tidak ada materi umumnya dan tidak ada ijazahnya, itu bagaimana? Begini, wahai para orang tua, bahwa pelajaran umum itu diperlukan oleh anak-anak kita, ya. Terutama pelajaran-pelajaran yang sifatnya primer untuk kehidupan. Contohnya adalah matematika, bahasa Indonesia, ya, dan yang semisalnya. Ya, itu diperlukan. Akan tetapi, kita perlu memahami bahwa anak-anak kita ketika masih dini, itu yang diprioritaskan seharusnya adalah ilmu agama. Karena dengan itulah, dengan izin Allah Azza wa Jal, mental anak kita ini akan terbina dengan baik. Karakter anak itu akan baik. Ya. Makanya saya sangat setuju, ya, saya sangat setuju dengan sekolahan yang lebih memprioritaskan pelajaran agama dibandingkan pelajaran umumnya. Tapi tidak mengabaikan pelajaran umum, terutama yang sifatnya primer. Matematika, bahasa Indonesia, dan yang semisalnya. Ya. Tapi kemudian pelajaran agama dianaktirikan. Ya, pelajaran agama dianaktirikan. Dan mendapatkan porsi yang sangat sedikit, sedangkan porsi yang maksimal justru pelajaran umumnya, apalagi ketika anak masih kecil, saya kurang setuju. Ya. Kenapa? Karena akan berpengaruh ya kepada perkembangan anak. Ketika anak dari kecil agamanya sudah kuat, dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ilmu umum bisa dikejar dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ya. Adapun masalah ijazah, alhamdulillah sekarang pemerintah kita memberikan banyak apa? Banyak alternatif. Di antaranya bisa memakai kejar paket, ya. Bahkan sekarang saya dengar-dengar sampai orang tua yang mengambil program atau memilih program homeschooling, ya, yang memilih program homeschooling, yaitu program anak belajar di rumah saja, dididik sama orang tuanya, pun pemerintah kita memberikan celah supaya anak-anak itu mendapatkan ijazah. Ya dengan persamaan, ya dengan kejar paket, dan seterusnya. Maka saya katakan kepada Anda, wahai para orang tua, bahwa ketika anak kita lebih konsentrasi belajar agama dan tidak mengabaikan belajar ilmu umum, itu sudah bagus. Ya, hanya saja masalah ijazah ini memang kita perlu memperhatikannya dengan mencarikan anak itu dengan mengikuti kejar paket, atau mungkin memberikan masukan kepada pihak sekolah tersebut agar bisa memfasilitasi anak-anak supaya mendapatkan ijazah dari negara kita. Dan itu alhamdulillah dilayani, ya, dilayani, difasilitasi oleh negeri kita. Iya, silakan. Baiklah Ustaz, yang berikutnya kami beri kesempatan kepada pendengar Radio Roja Jakarta. Kepada Prato Roja, kami persilakan. Silakan. Nah Ustaz, pertanyaan dari Umu Jessica di Tangerang yang bertanya, bagaimana menyikapi anak saya yang berumur 15 tahun, perempuan, sudah memegang HP, rutinitasnya adalah pulang sekolah, masuk kamar, dan sore keluar dari kamar. Tatkala anak saya ini saya ajak untuk berbaur dengan teman-teman yang sebayanya, dia tidak bisa berbaur dan dia cenderung untuk diam. Nah, bagaimana cara menyikapi agar anak tersebut tidak menjadi anak yang minder dan pendiam, karena saya dan suami sudah habis akal. Fadal, silakan. Iya, pertama begini ya, bahwa Anda sudah mengenalkan HP kepada anak dari kecil, inilah sebuah hal yang perlu untuk diluruskan dan diperbaiki. Atau dengan kata lain, bahasa lugasnya, Anda keliru. Ya, Anda keliru ketika anak itu dari kecil sudah dikenalkan dengan HP dan dibiarkan asyik dengan HP. Itulah salah satu efeknya, membuat anak itu menjadi pendiam, dalam arti dia itu sulit untuk bersosialisasi dengan orang lain. Apalagi tadi diceritakan pulang sekolah langsung masuk kamar, pegang HP, sampai seharian setelah itu keluar dari kamar sorenya. Itu berlebihan. Itu berlebihan. Iya, kalau yang dibuka di HP bukan sesuatu yang negatif. Kalau negatif, berarti kita membiarkan anak kita rusak. Jadi, ini pelajaran buat para orang tua. Kalau Anda punya anak yang lebih kecil dari itu, maka jangan sampai terulang kesalahan yang sama. Ya, ini juga sekaligus peringatan kepada para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada. Orang tua ini harus tegas. Ya, orang tua ini harus tegas. Jangan membiarkan anak itu selalu asyik dengan HP-nya. Dan kadang-kadang orang tua memberikan fasilitas seperti itu. Ya. Ada sebagian orang tua yang dari kecil anak sudah dikasih HP dengan berbagai alasan, nanti biar mudah menghubunginya dan seterusnya. Masih TK sudah bawa HP ke sekolah. Alasannya nanti kalau anak mau kemana-mana kita gampang nyarinya, ada HP. Ya, coba saya tanya. Kita dulu ketika masih TK, punya HP enggak? Ibu-ibu punya HP enggak dulu ketika TK? Enggak punya. Apakah panjenengan sering hilang dari rumah? Alhamdulillah kita bisa. Saya cuma khawatir itu cuma paranoid saja. Ya. Paranoid sebagian orang tua yang ingin melegalkan anak kecil pegang HP. Kita sebagai orang tua harus punya ketegasan. Ada sebagian orang tua betul tidak memberikan fasilitas HP khusus buat anaknya. Akan tetapi seringkali HP-nya itu dibiarkan begitu saja dipakai oleh anaknya. Ya, tidak diletakkan di tempat yang sulit untuk dijangkau oleh anaknya. Ya, tidak membiarkan HP-nya atau membiarkan HP-nya mudah diakses oleh anaknya. Ini tidak benar. Jadi para orang tua seharusnya, ya, para orang tua seharusnya ketika mengetahui anak ini punya kecenderungan untuk memegang HP dan dia belum saatnya, maka dia harus berusaha mengamankan HP tersebut, diletakkan di tempat yang tinggi yang tidak bisa dijangkau oleh anak, dimasukkan ke tempat yang dikunci sehingga anak tidak bebas menggunakannya. Harus ada kepedulian seperti itu. Ya. Jangan sampai kemudian anak kita rusak gara-gara kelalaian kita. Ini perlu saya tegaskan kepada para orang tua. Nah sekarang keadaannya, kondisinya sudah terjadi. Ya, tadi penanya sudah terjadi, anak usia 16 tahun sudah menjadi kebiasaan seperti itu. Maka di sini perlu ekstra. Ya, perlu usaha ekstra dari orang tua untuk memberikan pengertian kepada anak. Ya. Dan tentunya memang bukan kerja sehari dua hari, karena ini sudah terlanjur. Ya. Anda sebagai orang tua perlu memberikan pengarahan, apa sih efeknya? Ya. Apa sih efeknya sibuk dengan HP? Efek negatifnya. Dampak buruknya apa? Kemudian dampak buruknya juga, kalau misalnya kamu gak bisa bersosialisasi dengan teman-teman kamu, apa efeknya? Untuk kehidupan kamu di masa yang akan datang. Usia 16 tahun sudah bisa diajak berpikir seperti itu. Maka inilah tugas PR berat buat orang tua. Walaupun berat, tapi gak boleh putus asa. Ya. Walaupun berat, gak boleh putus asa. Anda harus berusaha untuk menyadarkan anak Anda semaksimal mungkin sambil diiringi dengan doa. Ya, silakan. Naam Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Pertanyaan yang selanjutnya dari Ummu Abdillah di Jakarta yang bertanya, Ustaz, bagaimana caranya untuk mengajak suami agar dia mau bersama-sama dengan saya, istrinya, untuk menghindarkan anak-anaknya yang masih kecil untuk pada nonton televisi dan memainkan HP. Terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan barakallahu fik. Jelaskan kepada suami efek negatifnya. Ya. Kemudian setelah dijelaskan efek negatifnya, disadarkan, kemudian bersama-sama memberikan contoh yang baik buat anak-anak. Ya. Jadi kadang-kadang suami itu atau pasangan lah, gak mesti suami, kadang-kadang salah satunya antara suami atau istri itu merasa kasihan, anak ini butuh hiburan, dia bolehkanlah nonton TV, bolehkanlah pegang HP. Seakan-akan hiburan itu hanya itu saja. Ya, jadi ajak suami Anda untuk berpikir bahwa hiburan itu banyak, alhamdulillah. Bahkan yang menyehatkan jauh lebih banyak dibandingkan yang seperti tadi itu. Ya, jadi Anda mempersiapkan, menyediakan anak mainan yang kira-kira tidak menghabiskan waktunya untuk berada di depan layar kaca. Ya, atau di depan layar HP-nya. Ya. Jadi mainan apalah, mobil-mobilan atau sesuatu yang sifatnya aktivitas fisik, ya, sepeda atau bola atau apa, sehingga anak ini waktu-waktu atau kecenderungan dia untuk bermain bisa tersalurkan kepada sesuatu yang minimal tidak membahayakan, syukur-syukur kalau bermanfaat. Ya, silakan. Yang berikutnya Ustaz, kami beri kesempatan kepada pendengar Radio Bas FM Salatiga. Silakan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Radio Bas. Pertanyaan yang kami bacakan dari Bapak Yusuf yang ada di Ambarawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mohon nasihatnya, ketika anak kami yang usia 3 dan juga 5 tahun ini sebenarnya sudah banyak sekali mengkoleksi buku-buku. Akan tetapi anak-anak saya ini lebih menyenangi buku-buku yang bergambar. Nah, adapun sampai saat ini yang kami peroleh buku-buku bergambar tersebut adalah produk-produk yang tidak selamanya Islami. Nah, ini untuk mencari solusi hal seperti ini bagaimana? Tafadhol Ustaz. Ya, alhamdulillah saudara penanya, sekarang banyak sekali penerbit-penerbit yang menerbitkan buku-buku yang Islami dan bergambar. Ya. Kalau nggak salah ini sekedar contoh saja ya, dan maksud saya bukan untuk promosi atau iklan. Saya cuma ingin bercerita tentang buku-buku contohnya. Ya, ada beberapa buku-buku atau banyak buku-buku anak yang diproduksi oleh Dar Syafi'i kalau nggak salah. Ya, yang penerbitnya atau anak-anak penerbitnya adalah Kids, ya, pakai huruf Q. Ya, ini banyak ya, buku-bukunya menarik walaupun mungkin harganya juga lumayan ya, karena kertasnya bagus, kemudian full color ya, ya katakanlah itu investasi kita lah, investasi akhirat kita ya. Jadi alhamdulillah banyak ya, alhamdulillah banyak buku-buku yang seperti itu yang menarik. Jadi Anda tidak perlu risau, tidak perlu galau, dan tidak perlu membelikan buku-buku yang kurang bermanfaat buat anak-anak, ya gambar-gambar yang tidak baik atau isinya tidak baik, Anda sekarang alhamdulillah banyak alternatif dan ini patut disyukuri dan patut dimotivasi ya para penerbit tersebut untuk bisa lebih produktif lagi untuk menerbitkan buku-buku yang serupa. Ya, alhamdulillah saya menemukan buku-buku yang seperti itu dan memang mungkin barangkali ada beberapa yang perlu dikembangkan, diperbaiki, itu jelas namanya juga usaha manusia. Namanya juga usaha manusia, akan tapi alhamdulillah pilihannya banyak. Ya, pilihannya banyak, contohnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Ya. Baik Ustaz, kita beri kesempatan yang berikutnya Ustaz dari pendengar Radio Muslim di Yogyakarta. Silakan. Baik, jazakallahu khairan atas kesempatannya. Dan pada kesempatan kali ini hanya ada satu pertanyaan dari pendengar Radio Muslim. Bismillah Ustaz, saya pernah mendengar ada sejumlah adab-adab yang perlu kita lakukan terhadap buku. Lalu bagaimana saja adab-adab yang perlu dilakukan terhadap buku yang dimaksud Ustaz? Ya, mungkin diantara adabnya adalah kalau buku itu ada ayat Al-Qur'annya, ada hadis nabinya, ada kata Allahnya, naruhnya jangan sembarangan, ya. Itu perlu diperhatikan, kadang anak-anak enggak sadar. Makanya kita sebagai orang tua perlu untuk memberikan contoh kepada anak-anak. Misalnya naruhnya sembarangan, di bawah, kadang-kadang terinjak, ya. Ya, maka di sini orang tua perlu memberikan pengarahan kepada anak-anaknya. Kemudian juga buku-bukunya ya diusahakan dijaga. Ya, kalau minjem dikembalikan, itu beberapa adab-adab yang dijelaskan oleh para ulama. Dan yang terakhir saya akan bacakan pertanyaan yang masuk dari ibu-ibu di sini. Ustaz, bila sholat subuh di masjid kemudian berdiam diri atau berzikir sampai waktu syuruk, sholat 2 rakaat, pahalanya sama dengan haji. Kemudian waktu syuruk yang sebenarnya itu kapan, apakah beda dengan duha? Syuruk itu adalah matahari terbit. Syuruk itu adalah matahari terbit. Syuruk adalah terbitnya matahari. Ya. Jadi duduknya sampai terbitnya matahari, kemudian sesaat setelahnya melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Nah, sholat sunnah 2 rakaat ini, apakah itu sholat duha ataukah sholat syuruk? Ya, para ulama kita mengatakan sebenarnya antara sholat syuruk dengan sholat duha itu tidak jauh beda. Kenapa Ustaz? Karena sholat syuruk itu sejatinya sholat duha juga. Cuman sholat duha yang dilakukan di awal waktunya. Jadi sholat syuruk itu sholat duha, cuman dilakukan di mana? Di awal waktunya. Sehingga panjenengan niatnya sholat syuruk juga boleh, niatnya sholat duha juga boleh. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.